Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarata wa tazkir wa ifadata wa istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Pembahasan terakhir mengenai Jumat, baik itu harinya ataupun ibadah sholatnya. Kemarin sudah kita bahas menyambut hari Jumat sampai di hari Jumatnya, sampai pelaksanaan sholatnya. Setelah sholatnya, kali ini setelah sholat sampai terbenamnya matahari. Sekarang ini pembahasannya setelah sholat, setelah melakukan zikir-zikir, ayat Al-Quran, doa yang dibaca setelah sholat, lalu apa yang hendaknya kita lakukan? Hendaknya yang kita kerjakan sampai terbenamnya matahari hari Jumat. Yang mana di awal-awal bab sudah dijelaskan bahwasanya di hari Jumat ini ada waktu yang disembunyikan oleh Allah. Bila mana bertepatan dengan waktu tersebut seorang hamba muslim memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, baik urusan dunia ataupun akhiratnya diijabahi. Diijabahi. Nah, karena itu ini membahas. Lazimil masjidah ilal maghrib. Kemudian selalulah berada di masjid ilal maghrib, sampai maghrib setelah pelaksanaan Jumat, sampai maghrib au ilal asri atau sampai asar. Nah, ini nyambung dengan pembahasan terakhirnya yang dibaca terakhir tadi itu. Waj'al hadzal yawm li akhiratika khassah. Jadikan hari ini khusus untuk akhiratmu. Jadikan hari Jumat khusus untuk akhiratmu. Karena itu kita dianjurkan setelah sholat Jumat berada di masjid sampai asar minimal. Maksimal sampai maghrib. Berarti kalau dihitung secara keseluruhan, kita sudah dianjurkan berada di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu dari terbitnya fajar. Dari terbitnya fajar. Atau kita berangkat pada jam kedua, jam ketiga dari yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berangkat di jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Kita berada di masjid sampai pelaksanaan sholat. Setelah sholat, bukan keluar, tetap berada di masjid. Sampai kapan? Sampai asar atau sampai maghrib. Ada dua pilihan. Sampai asar atau sampai maghrib. Kenapa? Kenapa? Karena ini menjalankan perintahnya Allah. Di dalam ayat Al-Quran itu, ketika Allah menyebutkan tentang salat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika dikomandankan panggilan untuk pelaksanaan salat Jumat, fas'au, maka datangi panggilan tersebut. Pergi, laksanakan. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Makanya haram berjualan setelah azan kedua. Setelah azan kedua haram berjualan. Bagi siapa? Bagi orang yang wajib Jumatan. Haram menjual, begitu juga bagi dia haram membeli. Kalau misalnya yang menjual itu bukan orang yang wajib Jumatan. Diharamkan setelah azan kedua. Itu kalau ada azan keduanya. Kalau yang melaksanakan sholat tanpa azan kedua, ya berarti setelah azan itu diharamkan. Diharamkan. Karena perintahnya Allah, wazarul bai, tinggalkan jual beli. Anda tidak jual beli. Saya jasa. Nunggu podo ae. Sama. Tidak jual beli tapi jasa. Saya ini kerja di pabrik. Bukan jual beli yang diperintahkan oleh Allah kan. Wazarul bai, jual beli. Jual beli itu nama satu perbuatan yang dimaksud semua kesibukan duniawi. Paham ya? Ditinggalkan. Lalu Allah melanjutkan di dalam ayat itu, fa idza gudiyatis salatu min yaumil jumu'ah. Jika kamu telah melakukan sholat atau jika selesai dari pelaksanaan sholat, di situ Allah memerintahkan untuk apa? Untuk berzikir. Melakukan zikir. Zikir itu memiliki arti yang banyak. Berzikir, sholat. Membaca sholawat. Atau membaca tahlil, tasbih, tahmid, takbir, dan sebagainya. Atau ilmu. Atau ilmu. Nah, perintahnya Allah. Karena itu kita dianjurkan untuk tetap berada di masjid sampai asar atau sampai maghrib. Lalu, wakun husnal muraqabati li sa'ati syarifah. Jadikan dirimu orang yang baik di dalam memantau, mencari waktu yang dimuliakan oleh Allah. Jadilah orang yang paling baik di dalam berwaspada, mendapatkan waktu saat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita dianjurkan untuk menjadi yang baik di dalam memerhatikan, di dalam mencari? Fa innaha mubhamatun fi jami'il yaum. Karena waktu yang mulia itu disembunyikan, disamarkan di seluruh hari Jumat. Disembunyikan. Seperti yang telah kita jelaskan, sama dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah. Tapi banyak riwayat hadisnya Nabi menunjukkan terjadinya malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Di 10 terakhir itu pun tidak ditentukan berapa. Tanggal berapa, malam berapa, enggak. Pokoknya di 10 terakhir. Lah riwayat ada yang mengatakan tidak harus di malam ganjil. Bisa terjadi di malam genap. Di 10 terakhir bisa terjadi di malam genap. Tapi sekali lagi, ada beberapa riwayat menjelaskan lebih khususnya di malam-malam ganjil. Ini Nabi mengatakan secara global 10 terakhir. Lalu dikhususkan lagi, khususnya di malam-malam ganjil. Tapi kembali lagi, para ulama berbeda pendapat di sini. Berbeda pendapat. Sehingga bisa dinyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan di malam tertentu di setiap tahunnya. Di setiap tahunnya. Disembunyikan. Lo apa manfaatnya disembunyikan? Ya supaya kita dari malam pertama sampai malam terakhir itu semangat beribadah kepada Allah. Nah kalau misalnya tahu malam Lailatul Qadar itu malam 21, wis tidak ibadah. Kapan ibadahnya? Kok malam selikur pas malam Lailatul Qadar. Sekarang ini aja sekarang. sekarang ini masyarakat kita ibadahnya kapan semangatnya, sergemnya? Kapan saya mulai? Kapan? Di 10 terakhir. Di 10 terakhir, malam pertama, malam keduanya aja ini. Kadang mengerjakan, kadang ditinggalkan. Kadang membaca Al-Quran, kadang enggak. Kadang sholat witir, sholat malam, kadang enggak. Tapi kalau sudah 10 terakhir, oh, dibaca Al-Quran, sholat malam, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Itu saja. Lebih khususnya kalau sudah ganjil. Lek genap turu, lek ganjil tangi ibadah kepada Allah. Lek dicakoki. BE untuk malam Lailatul Qadar. Ngikuti apa? Ngikuti penjelasan yang ada. Padahal secara global berubah-berubah karena itu sengaja disembunyikan, tidak ditentukan. Supaya orang bisa berpikir. Bisa terjadi kapanpun, pokoknya di bulan Ramadan. Kalau sudah terjadi kapanpun, pokoknya di bulan Ramadan, pasti dia akan tetap melakukan ibadah setiap malamnya, baik malam genap ataupun malam ganjil. Sama dengan hari Jumat. Disembunyikan oleh Allah waktunya. Bedanya kan kalau Ramadan itu 30 hari, kalau ini satu waktu yang ada di dalam 24 jam. Disembunyikan sama Allah. Gunanya apa? Supaya seharian itu kita banyak beribadah, banyak melakukan kebaikan, banyak berzikir, banyak sholat, banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Enggak tentu kapannya. Pokoknya di hari Jumat. Kalau sudah pokoknya hari Jumat, ya berarti seharian hari Jumat itu kita harus banyak melakukan kebaikan, ketaatan dengan segala bentuknya. Karena itu kita harus menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang perhatian. Untuk apa? Mendapatkan saat itu, waktu itu. Dengan menggunakan hari Jumat penuh dengan kegiatan ibadah, kebaikan, ketaatan yang bisa membuat kita mendapatkan waktu tersebut. Sehingga harapannya kalau kita menjadi orang yang baik, orang yang pintar, di dalam memantau, memperhatikan waktu yang dimuliakan, fa'asa antudrika, mudah-mudahan kamu bisa meraihnya, mendapatkannya. Doanya itu kapan? Setelah kita menjadi orang yang baik, yang bagus, yang pintar di dalam memantau, di dalam memperhatikan. Didoakan, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkannya. Mafhumin? Wa anta khashi'un lillah, mutazallilun, mutadarri'un. Nah, dengan muraqabahnya itu kamu harus khusyuk karena Allah. Mutazallil, mutadarri', orang yang tunduk kepada Allah. Orang yang ikhlas karena Allah. Jadi khusyuk, tunduk, patuh, ikhlas mengerjakannya semua itu untuk Allah karena Allah. Kemudian wala tahzur fil jami' majalisal khilafi. Jangan kamu berada di masjid jami' menghadiri majelis-majelis khilaf. Ini majelis-majelis khilaf yang dimaksud perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Walat majalisal kesos, dan juga jangan duduk di majelisnya tukang cerita. Nah, ini menggambarkan dulu. Dulu itu ada tempat-tempat orang-orang ngumpul. Ada yang syair, ada yang cerita-cerita. Ya. Jadi, orang kepingin terus cerita iki, kepingin cerita iki, atau kepingin dengarkan cerita macam-macam. Kalau bahasa kita itu cerita kancil, cerita ini itu, orang gono. Dan itu mereka berada di dengan itu. Kita mau mendengarkan cerita, kepingin orang cerita nek, ya datang ke tempatnya orang-orang ngumpul yang biasa cerita-cerita di situ. Kita ingin dengarkan syair mengenai ini mengenai itu, ada di situ. Macam-macam ada. Lah kita setelah sholat Jumat jangan gabungkan diri kita ke majelis-majelis itu, ke tempat perkumpulan yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Apa benar? Dilarang. Kapan dilarangnya? Sejak pagi sebetulnya. Sejak pagi hari Jumat itu sudah dilarang kita duduk jagongan hanya cerita masalah-masalah duniawi atau yang sama sekali tidak ada hubungan dengan ibadah, ketaatan dan kebaikan. Dilarang. Lebih-lebih setelah salat Jumat. Terus kita gabungkan diri kita kemana? Bal majlisil ilmi nafi. Gabungkan diri kamu ke majlis ilmu yang bermanfaat. Baik itu di waktu pagi ataupun di waktu sore. Nah, kalau disebutkan disarannya bukratan au ba'dal asri. Di waktu pagi atau setelah asar. Walhamdulillah. Dua-duanya kita kerjakan. Waktu pagi, majelis ilmu, salawat, maulid. Kemudian, bahas satu kitab. Kemudian setelah asar, rauha. Ini diajarkan. Bahkan lakukan, hadirkan, gabungkan diri kamu di hari Jumat itu, khususnya di waktu pagi atau sore, dengan majelis ilmu yang bermanfaat. Kenapa kok ilmu yang manfaat? Ya, karena alladzi yazidu fi khaufika min Allah, yang bisa membuat tambah takutnya kamu kepada Allah. Ya, yang membuat tambah rasa takut kita, yang bisa menumbuhkan, ya, yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Terus, apakah hanya itu manfaatnya ilmu yang bermanfaat? Tidak. Wa yanqus min raghbatika ad-dunya. Dapat mengurangi rasa cintanya kamu kepada dunia. Membuat apa? Menurun rasa cinta kita, rasa senang kita kepada dunia. Jadi menambahkan, menumbuhkan rasa takut, mengurangi rasa cinta kepada dunia. Fakullu ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirati. Faljahlu a'wadu alaika minhu fasta'id billah min ilmin la yanfa'. Setiap ilmu tidak mengajak kamu, tidak membawa kamu dari dunia ke akhirat, ya, kalau ilmunya tidak bisa mempengaruhi kita supaya lebih semangat, lebih senang ke akhirat daripada dunia, ilmunya tidak bisa membuat kita lebih senang kepada akhirat, lebih senang melakukan kebaikan ketaatan. Ilmunya tidak bisa membawa kita ke hal itu. Fal jahlu a'wadu alaihi minhu. Maka bodoh lebih manfaat atasmu daripada ilmu itu. Bukan berarti kalau ngono milih bodoh ditambah goblok. Jadi ilmu itu yang kita pelajari harus bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari harus bermanfaat. Lah ilmu itu bisa bermanfaat dari kita. Dari kita. Bagaimana kita dengan ilmu yang kita ketahui? Bukan dari orang lain, tapi dari kita. Bagaimana kita dengan ilmu itu tadi? Kalau ilmu yang kita dapatkan berusaha kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita, ilmu itu menjadi ilmu yang manfaat. Tapi kalau ilmu yang kita dapatkan hanya kita dengar dan kita hafal tapi tidak diamalkan, ilmu itu tidak akan bisa merubah kita. Tidak akan bisa merubah kita. Dalam arti, tidak bisa membuat menumbuhkan rasa takut, tidak juga menjauhkan kita dari keindahan dunia. Kalau sudah seperti ini, kebodohan lebih baik. Kenapa? Ini contoh. Ente punya mobil mewah, tapi tidak ada satupun yang bisa nyetir. Atau tidak punya duit untuk beli bensinnya. Apa manfaatnya mobil yang ini miliki? Apa manfaatnya? Hah? Ada manfaatnya? Enggak ada. Buat apa? Punya mobil mewah. Mewah. Bisa nyetir. Punya duit banyak. Tapi enggak tahu di KW. Apa manfaatnya? Apa untungnya? Beli mobil mewah, tapi ada orang beset nanti, hati-hati. Jangan lewat situ, lewat sini aja. Apa untungnya? Kalau seperti ini, ungkapan apa yang lebih baik? Lebih baik gak beli daripada beli. Beli wedi engko beset, wedi engko ngene, ndak sing iso gawe. Lho, lebih baik gak beli. Sama dengan orang yang belajar tapi ilmunya hanya didengar, dihafal tapi tidak diamalkan. Atau tidak bisa merubah ilmu dia pahami, dia hafalkan tapi tidak bisa merubah dirinya. Lah ini percuma. Percuma. Di awal kitab Bidayatul Hidayah kita sudah diingatkan dengan hadisnya Rasulullah, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Bertambah ilmunya. Tapi kebaikannya tidak bertambah. Ketaatannya tidak meningkat. Pengamalannya sama dengan orang yang gak belajar. Ilmunya tidak bisa membuat dia menjadi baik. Bahkan menjadi lebih baik. Ini berarti apa? Lam yazdad minallahi illa bu'da. Dia tidak semakin dekat dari Allah, melainkan semakin jauh. Na'udzubillah min. Nah kalau sudah seperti itu, kebodohan lebih baik. Kalau ilmunya tidak bisa merubah dia, kebodohan lebih baik buat dia, lebih manfaat buat dia. Karena itu hendaknya kamu selalu memohon berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya sudah diingatkan, Rasulullah sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Itu sering doanya Rasulullah. Rasulullah sering doa dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha', hati yang tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki konsentrasi fokus dalam setiap ibadah. Wa'inil latadma, dari mata yang tidak pernah mengalir, tidak pernah keluar air matanya karena takut kepada Allah. Wa nafsin latasba, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, tamak, rakus. Wa aman la yurfa, amal perbuatan yang tidak diterima. Wa du'ain la yusma, doa yang tidak didengar. Ini jadikan doa kita khususnya di waktu malam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tasba' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Mafhum ini? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa merubah kehidupan kita menjadi baik dan lebih baik. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.